Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang nama dan sifat Allah dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma' wa Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizallahu ta'ala wa faqahu. Kita sampai pada kaidah yang keenam yang menyatakan bahasanya kesamaan dalam al-ism al-kulli atau disebut juga dengan al-ism al-mutlaq, itu tidaklah mengharuskan adanya kesamaan setelah ism tadi mengalami idhofah, disandarkan atau taqyid, diikat atau dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu atau takhsis dan dikhususkan pada pihak-pihak tertentu. Maka ism mutlak nama lainnya ism kulli, contohnya tangan. Maka tangan dalam pengertian tanpa dikaitkan dengan apapun, nah ini disebut ism mutlak, disebut juga ism kulli. Dan tangan ketika tidak dikaitkan dengan siapa, dengan apapun, itu sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi. Ini satu hal yang ada di benak, tidak ada di alam nyata. Yang ada di alam nyata adalah ketika satu nama itu mengalami idhofah dan taqyid dan takhsis, dikaitkan dengan di hal-hal tertentu. Tangan manusia, tangan kera, tangan misalnya tangan unta. Dalam bahasa Arab, kaki depan itu disebut tangan. Tangan unta, tangan sapi. Maka ini baru ada di alam nyata. Tapi kalau kata belakangnya itu dihilangkan, itu tidak ada di alam nyata. Semua yang ada di alam nyata itu ada dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Kaki misalnya. Kalau kaki itu tanpa dikaitkan dengan sesuatu tertentu, itu enggak ada di alam nyata. Itu hanya ada di alam benak. Hanya ada di alam pikiran. Yang ada di alam nyata, kaki itu dikaitkan dengan sesuatu. Kaki meja, kaki unta, kaki semut, kaki manusia, dan seterusnya. Kaidah ini menjelaskan kaidah sebelumnya. Wahia, dan dia adalah kaidah yang panjang dalam redaksi yang sedikit. Namun ini penting dalam akidah, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kaidah ini dibangun di atas prinsip, dibangun di atas pemahaman Anda, pemahaman terhadap ism mutlak. Maka jika Anda faham apa yang dimaksud dengan isim mutlak, Anda akan faham kaidah. Yang dimaksud isim mutlak atau isim kulli adalah satu nama yang lam yuqayyad, tidak dikaitkan dan tidak disandarkan kepada sesuatu. Yadullahi, tangan Allah, ini bukan isim mutlak. Ini karena namun dia mudhaf, disandarkan dengan, dikaitkan dengan Allah. Tangan makhluk ini juga tidak mutlak. Ya, tidak mutlak dalam bahasa Arab. Karena mutlak itu lepas dari kaitan. Tidak dikaitkan dengan apapun berarti dia mutlak. Ya, maka mutlak di sini mutlak terjemah mutlak bahasa Arab, bukan mutlak bahasa Indonesia yang artinya pasti baku. Maka yadul makhluki ini tidak mutlak, namun dia mudhaf, dikaitkan dengan sesuatu yaitu makhluk. Maka jika kita ingin menjadikan tangan dalam dua contoh di atas menjadi nama mutlak, maka kita buang idofahnya. Yadullah, Allahnya dibuang jadi yadun. Yadul makhluk, makhluknya dibuang jadi yadun saja. Sehingga kita buang idofahnya sehingga jadi yadun saja tanpa disandarkan kepada sang pencipta, tidak pula kepada makhluk. Setelah faham apa itu isim mutlak, ya, maka perhatikan atau camkan kalimat berikut ini. Isim mutlak itu tidak ada wujudnya di dunia nyata yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Dia hanya ada dalam benak dan pikiran. Maka di dunia nyata kita tidaklah jumpai yadun kecuali disandarkan kepada pihak tertentu. Tidaklah kita jumpai sifat. Ini, tidaklah kita jumpai sifat kecuali jika dia disandarkan kepada pemilik sifat. Maka tidaklah dijumpai sifat di dunia nyata kecuali disandarkan. Cerdas misalnya. Itu cerdas. Cerdas saja itu tidak ada di dunia nyata. Kecerdasan itu tidak ada di dunia nyata. Adanya kecerdasan Habibi, kecerdasan Amstein, kecerdasan Fulan. Ya, maka semua sifat itu kalau tidak dikaitkan dengan apapun, tidak ada di dunia nyata. Ya, dia hanya ada di dunia pikiran. Malas. Itu adakah di dunia nyata satu sosok malas? Tidak ada. Semuanya mudhaf. Kemalasan Fulan, kemalasan A, kemalasan B, kemalasan C, dan seterusnya. Wa amal mutlaqat, adapun hal-hal yang tidak dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu, maka keberadaannya itu adalah sesuatu yang diandaikan oleh pikiran. Yang diandaikan oleh pikiran. Maka dia ada di dunia pikiran, tidak ada di dunia nyata. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, nama mutlak itu wujudnya adanya fil adhan, adanya di pikiran. Yamtani'u mustahil tahakkuku fil a'yan, terwujud di dunia nyata. Tahakkuk pasti wujudnya atau wujud saja. Tidak yamtani' mustahil tahakkukuhu terwujud di dunia a'yan, di dunia nyata. Maka tangan tanpa dikaitkan dengan apapun itu tidak ada di dunia nyata. Maka tidaklah dijumpai di dunia nyata kecuali tangan Muhammad, tangan orang namanya Khalid, tangan namanya Pak Budi, tangannya ini manusia, tangannya kera, tangannya ini dan itu. Demikian juga wajah begitu saja, itu tidak ada di dunia nyata. Berada di atas sesuatu itu juga tidak ada di dunia nyata. Mendengar, pendengaran tidak ada di dunia nyata. Adanya pendengaran manusia, pendengaran nanti manusianya macam-macam. Pendengaran hanya A, pendengaran B, pendengaran C. Pendengaran hewan, nanti hewannya macam-macam. Pendengaran ini. Basar, penglihatan saja. Tidak ada embel-embel belakangnya. Itu tidak ada di dunia nyata. Maka penglihatan, pendengaran, tanpa ada embel-embel kata-kata setelahnya itu ghairu mawjudaini, tidak ada di dunia nyata. Falaisa fi alamil musyahadat, tidak ada di dunia nyata sifat apapun kecuali dikaitkan dengan pemiliknya. Idza taqarrara hadza, jika hal ini telah jelas. Ya, idza taqarrara laka hadza, jika hal ini telah jelas bagi Anda. Maka tidak ada dua wujud kecuali di antara bainahuma, itu titiknya keliru itu. Ila bainahuma istiraqun. Tidak ada wujud kecuali di antara keduanya punya kesamaan dalam nama kulli, yang disebut juga dengan nama mutlak. Dan kesamaannya tadi itu bersifat imajiner, di alam pikiran. Karena kesamaannya itu adalah adalah isim mutlaknya itu. Kesamaan antara tangan keras sama tangan manusia itu ada di isim mutlak. Ada di isim mutlak, yaitu tangan. Dan itu hanya ada di alam pikiran. Karena di alam nyata adanya tangan kera dan tangan manusia, dan itu beda. Dan itu beda. Maka titik kesamaan itu ada di isim mutlak. Di isim kulli. Dan itu hanya ada di alam pikiran. Tidak ada di alam nyata. Adanya, yang ada di alam nyata itu tangan keras sama tangan, ini tangan manusia dan ini sama ini beda. Beda ini. Kesamaannya itu satu yang misalnya kalau tangan keras sama tangan manusia satu alat, satu organ tubuh, kalau ini di dunia hewan, di dunia makhluk hidup. Ini satu organ, satu bagian dari tubuh yang punya fungsi begini-begini. Bisa untuk memegang, bisa untuk mengambil, bisa untuk menyerahkan. Itulah kesamaan antara tangan manusia sama tangan kera misalnya. Dan kesamaan itu satu hal yang bersifat dihni, yang hanya ada di pikiran. Maka tangan makhluk dengan tangan Allah, dengan tangan makhluk, di antara keduanya kesamaan, kesamaannya dalam definisi tangan. Dan dia bersifat dihni, hanya ada di pikiran. Eksistensi makhluk dengan eksistensi khaliq itu juga sama. Punya kesamaan. Keberadaan Allah itu ada, manusia ada. Adanya Allah dengan adanya makhluk itu hanya sama di ada. Dan ada, apa itu ada? Nah, apa itu ada hanya ada di pikiran, tidak ada di dunia nyata. Maka ada Allah, ada khaliq, ada makhluk, di antara keduanya punya kesamaan, yaitu kesamaan dalam kata ada. Dan kesamaan ada itu hanya ada di benak dan di pikiran. Akan tetapi kesamaan ini akan berakhir dengan semata-mata nama tersebut dilekatkan, dikaitkan dengan salah satu dari keduanya. Ketika kita katakan tangan Allah dan ketika kita katakan tangan makhluk, maka kesamaan tadi itu langsung berhenti, langsung berakhir. Maka kesamaan yang ada dalam nama mutlak itu langsung berakhir. Karena al-ism nama dalam ini berubah dari nama mutlak menjadi nama yang dikaitkan dengan pihak tertentu. Ketika sudah dikaitkan dengan pihak tertentu, maka wujud tangan dan yang lainnya itu adalah laiqan liman udifalahu, yang cocok bagi pemiliknya. Maka tangan Allah adalah tangan yang cocok bagi Allah. Tangan manusia adalah tangan yang cocok bagi manusia. Tangan kera, ya tangan yang cocok bagi kera. Tangan Pak Ahmad, ya tangan yang cocok bagi Pak Ahmad. Tangan unta dalam perspektif orang Arab, mana kaki depan itu disebut tangan. Ya, tangan yang cocok bagi unta. Dan seterusnya. Semuanya, kalau sudah idofah, itu nanti akan ada tambahan yang cocok bagi pemiliknya. Ini semua sifat ketika sudah idofah, nanti akan ada tambahan keterangan yang cocok, yang sesuai, yang pantas, yang pas, yang cocok bagi pemilik sifat tersebut. Kemudian semata-mata punya kesamaan dalam nama kulli atau nama mutlak tidak mengharuskan adanya kesamaan wal ittifaq dan kesamaan setelah dikaitkan dengan hal tertentu dan dikaitkan dengan, disandarkan dan dikaitkan dengan hal tertentu. Ahli bid'ah yaitu ahli tamsil, mereka mengatakan bima mengingat bahasanya telah terjadi kesamaan di antara dua sifat dalam nama kulli atau nama mutlak, maka fa'inau yanjaru, maka terseret kesamaan tadi ila ma ba'dal idhofati, pada keadaan setelah mengalami idhofah dan taqyid. Wa hadza khata'un mahdud, dan ini 100% salah. Fa'inana, maka kita ahlu sunnah, meskipun kita mencocoki mereka ahlu tamsil dalam masalah adanya kesamaan dalam isim mutlak, namun kita menentang dan kita tidak sepakat kalau isim mutlak itu kemudian diseret dan ditarik ba'dal idhofati wa taqyidi wa takhsisi, setelah disandarkan, dikaitkan dan dikhususkan kepada pemiliknya. Maka tamtsil kesamaan Allah dengan makhluk yang ditolak oleh ahlu sunnah, antara sifat Allah dengan sifat makhluk, itu hanya berlaku untuk tamtsil menyamakan sifat Allah dengan makhluk ba'dal idhofati, setelah terjadinya idhofah dikaitkan dengan pihak tertentu atau disambungkan dengan pemilik sifat. Adapun tamtsil dalam pengertian kesamaan dalam nama mutlak tidak ditolak oleh ahlu sunnah. Tamtsil kesamaan dalam pengertian dalam al-ism al-kulli, al-ism mutlak, tidak ditolak oleh ahlu sunnah. Diterima oleh ahlu sunnah. Maka tadi dikatakan kita ahlu sunnah sepakat dengan ahlu tamtsil dalam masalah adanya kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk dalam al-ism al-mutlaq, dalam al-ism al-kulli, yang ditolak oleh yang tidak diterima oleh ahlu sunnah setelah nama kulli tadi diidofahkan, yadun tadi diidofahkan kepada satu kepada Allah, yang satu kepada manusia, kemudian dianggap ada, masih ada kesamaan antara tangan Allah dengan tangan manusia. Kemudian kaidah yang ketujuh, untuk Allah tidaklah digunakan kecuali kias aula. Ini tuna ghairihi min anwa'il aqisati, ini tanpa berlaku kias-kias atau analog-analog yang lain. Maka al-sunnah membagi kias atau analog itu menjadi tiga macam. Dua macam mereka nihilkan dan mereka tetapkan satu macam saja. Kias jenis pertama, dari tiga jenis kias disebut dengan kias sumul. Definisinya, tercakupnya banyak kaidah, tercakupnya banyak kasus dalam satu kaidah general. Mungkin di antara contohnya, semua manusia makhluk hidup. Semua manusia makhluk hidup. Maka A manusia berarti dia makhluk hidup, B manusia berarti dia makhluk hidup, dan seterusnya. Nah, sebab para ulama dari Ahlussunnah sepakat haramnya menggunakan kias syumul untuk Allah, maka kias syumul tidaklah dipakai untuk Allah abadan sama sekali. Kemudian ada kias tamthil. Ini kiasnya usul fikih, yaitu menyamakan satu kasus dengan pokok, dengan hal yang pokok, disamakan dalam satu aspek, satu hal, li'ilatin jami'atin, karena adanya faktor yang menyatukan di antara keduanya. Ahlussunnah sepakat haramnya menggunakan kias tamtsil untuk Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada semisal dengan Allah. Maka kias sumul dan kias tamtsil batilani, dua hal yang batil untuk Allah, maka tidak boleh digunakan untuk Allah satupun dari dua jenis kias ini. Dan satu hal yang mengherankan, ahli bid'ah malah menggunakan untuk Allah dua jenis kias yang batil ini, yaitu kias yang batil kalau dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kias yang ketiga, itulah kias yang benar, yang bisa digunakan untuk Allah, itulah kias aula, lebih-lebih lagi. Jika Anda bertanya apa redaksi kias aula, maka redaksi kias aula yang berlaku untuk Allah adalah sebagai berikut. Kulu kamalin fil makhluki, semua kesempurnaan untuk makhluk yang tidak ada kekurangan padanya, maka Allah lebih berhak bersifat dengannya. Dan semua kekurangan yang ada pada makhluk yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Wadzalika, dan hal tersebut karena Allah lah yang a'tal kamala, memberikan kesempurnaan. Dan satu hal yang telah terpatri menurut akal sehat, bahasanya pemberi sifat sempurna lebih utama untuk bersifat dengan sifat sempurna. Dan semua sifat yang jelek pada makhluk, tidak ada kesempurnaan padanya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Maka mati itu sifat jelek pada makhluk, tidak ada kesempurnaan padanya, maka Allah lebih berhak untuk tersucikan dan tidak memiliki sifat merasakan kematian. Kebodohan adalah satu sifat yang buruk pada makhluk, tidak ada sempurna padanya, maka Allah lebih berhak untuk tersucikan darinya. Ghadar, melanggar perjanjian. Kemudian luhub, capek, khianat adalah satu sifat jelek untuk makhluk, tidak ada sisi bagus padanya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Walhayatu, hidup itu sifat sempurna pada makhluk, tidak ada kekurangan badannya, maka Allah lebih berhak bersifat dengannya. Berilmu itu sifat sempurna pada makhluk, tidak ada kekurangan badannya, maka Allah lebih berhak untuk bersifat dengannya. Mendengar dan melihat, keduanya adalah satu sifat sempurna untuk makhluk, tidak ada kekurangan badannya, maka Allah lebih berhak bersifat dengannya. Sehingga tidaklah digunakan untuk Allah kecuali kias aula. Namun untuk kias aula wajib untuk kita lengkapi dengan kata-kata tidak ada kekurangan dan kejelekan padanya. Dan demikian juga tidak ada makalah naqsa itu ditambahi dengan tidak ada kesempurnaan sama sekali padanya. Karena ada kesempurnaan yang muncul dari kekurangan. Semacam memiliki anak, maka makhluk yang punya anak, manusia yang punya anak itu lebih sempurna daripada makhluk yang tidak punya anak. Namun memiliki anak bukanlah sifat sempurna, yang sifat bagus yang sempurna. Namun kesempurnaan bercampur dengan kekurangan. Walidzalika, oleh karena itu, jika seorang laki-laki itu telat memiliki anak, telat kemudian injab, melahirkan, istrinya melahirkan, maka dia pergi untuk melakukan terapi. Bahkan di antara hal yang aib bagi wanita adalah mandul. Laki-laki juga demikian, aib kalau mandul. Kalau anak imra'atan kanat akiran, maka seandainya seorang perempuan itu mandul atau suaminya itu mandul, maka pada saat itu pihak yang tidak mandul, as-salim yang normal, boleh meminta fasakh. Boleh meminta fasakh. Maka kalau ada kemandulan, maka mandul ini di antara aib dalam pernikahan. Ini aib dalam pasangan. Ini, maka kalau ini, kalau ama ada aib atau uyub, kekurangan pada pasangan, yang ini kekurangan yang tidak semestinya tidak ada dalam dalam dunia pernikahan, maka pihak yang tidak ridha dengan adanya hal tersebut itu punya hak untuk membubarkan pernikahan dengan jalur fasakh. Jalur fasakh. Bukan jalur talak untuk dari pihak suami, bukan jalur khulu dari pihak istri. Namun pakai jalur fasakh. Maka bubarnya pernikahan dalam fikih Islam itu ada tiga jalan. Ada dengan jalan talak, suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang ini nanti ada, nanti berkonsekuensi. Setelah masa idah ada, setelah menjalin masa idah ada kewajiban nafkah. Setelah masa idah selesai, nanti diperintahkan untuk memberi pesangon, yang itu wajib dalam madhab Syafi'i. Kemudian kalau bubar pernikahan itu khulu dari pihak perempuan, ya, maka tidak ada khulu tanpa pembayaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Nanti yang perempuan yang bayar, yang keluar duit. Berikan kepada laki-laki. Kalau talak, laki-laki yang ngasih duit kepada pihak perempuan. Nafkah selama 3 kali haid. Kemudian pesangon setelah masa iddah selesai. Kalau fasakh, bebas dari itu semua. Bebas dari itu semua. Tidak ada kewajiban atau perintah untuk. Namun bubar begitu saja. Cuma bubar begitu saja. Tanpa ada konsekuensi finansial. Dan kalau fasakh itu harus melibatkan otoritas. Pihak otoritas. Kalau secara agama talak bisa tanpa melibatkan pengadilan. Khulu bisa tanpa melibatkan pengadilan. Tapi kalau fasakh tidak bisa. Maka ketika salah satu, misalnya istri, di sini di kasus ini mandul, maka suami meminta fasakh kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang ngecek. Seharusnya pengadilan mengecek betul tidak ini mandul. Setelah dipastikan benar demikian, karena ada pengecekan harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak otoritas terkait. Karena ada pengecekan sebelum diputus. Fasakh terjadi, fasakh pada pernikahan kalian berdua. Maka karena ada pengecekan, maka melibatkan pihak pihak ketiga, yaitu otoritas terkait, agar tidak ada klaim-klaiman, tidak ada boleh jadi klaim yang ternyata tidak benar. Mau istri saya mandul, saya tidak mau lagi dia jadi istri saya. Atau kemudian suami saya mandul, saya tidak mau bersamanya, saya ingin punya anak. Ini supaya tidak terjadi klaim yang tidak benar, maka diperlukan keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini otoritas. Setelah dicek, baru kemudian fasakh sah. Dan fasakh ini ya ada beberapa sebab yang pernikahan semestinya bubarnya pakai jalur fasakh. Contohnya di sini aib atau cacat atau kekurangan yang semestinya tidak ada dalam normalnya pernikahan. Dan di antara bentuk fasakh adalah ketika suami tidak menafkahi. Suami tidak menafkahi, tidak pernah menafkahi, tidak memberikan nafkah finansial pada istri, maka istri bisa membubarkan pernikahan tersebut dengan jalur fasakh. Dia tidak harus bayar. Kalau pakai khulu kan dia harus bayar. Ini ada kewajiban pembayaran. Kalau tidak ada pembayaran tidak bisa disebut khulu. Itu syarat untuk disebut khulu, harus ada pembayaran. Nah, kalau dia pakai jalur fasakh, tidak ada pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pihak perempuan. Nah, demikian juga jalur fasakh itu dalam ketentuan fikih itu bisa diambil manakala salah satu pihak melanggar perjanjian pernikahan. Nah, itu pembubarannya pakai jalur fasakh. Misalnya ada perjanjian pernikahan, perjanjiannya adalah suami tidak mengajak istri tinggal di luar Jawa misalnya. Nah, kalau ternyata setelah berjalan beberapa waktu lamanya, ternyata suami itu memaksa dan mengharuskan istri untuk tinggal di luar Jawa, berarti dia melanggar perjanjian pernikahan. Maka jalan untuk istri untuk menyikapi hal ini, dia bisa ridha, berarti ya sudah. Kalau dia tidak ridha, dia tidak rela dengan hal tersebut, maka dia punya hak fasakh. Kalau fasakh, ya dia tidak perlu bayar. Tidak ada pembayaran yang harus dia berikan kepada suaminya. Cuma perlu melibatkan pihak otoritas yang mengecek betul telah terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan. Terbukti, oh iya betul terjadi pelanggaran, maka asesi pengajuan fasakh dari pihak perempuan, kemudian di asesi oleh qadhi dan bubarlah pernikahan keduanya. Fal waladu la yakunu kamalan, maka punya anak itu bukanlah sifat sempurna yang sifat bagus yang sempurna, sehingga tidaklah bisa masuk dalam pembahasan kita tentang kias aula. Lianau, karena punya anak itu sifat bagus, namun bergandeng dengan nakes, kekurangan, kejelekan dari sisi yang lain. Contoh yang kedua adalah sifat tidur. Itu sifat bagus untuk makhluk. Sifat bagus untuk makhluk. Namun tidur itu bagus dari sisi annahu rahatun. Itu adalah bentuk istirahat yang sempurna bagi badan. Ini sel-sel melakukan perbaharuan supaya betul-betul sempurna rehat atau kesehatan tersebut. Akan tetapi dia adalah nakes, kekurangan dari aspek yang lain, yaitu ternyata badanmu memerlukan badan manusia, perlu tidur untuk memperbarui energiknya pikiran dan energiknya fisik. Ya, sehingga ini ada ihtiyat, ketergantungan, membutuhkan. Nah, ini jadi sifat jelek. Fanau, maka tidur tidak termasuk dalam kias aula, sebagaimana punya anak tidak termasuk dalam kias aula. Maka tidaklah termasuk dalam kias aula kecuali semua sifat sempurna, semua sifat yang bagus. Jangan berhenti di situ, namun harus ditambahkan la naqsa fihi. Tidak ada kekurangan padanya. Demikian juga atau sifat jelek yang tidak ada sisi sempurna padanya. Itu yang nanti jika itu jelek, seperti itu jelek untuk makhluk, makhluk tidak punya, maka lebih-lebih lagi Allah. Jika ada sifat sempurna, sifat bagus untuk makhluk dan itu sempurna dari semua aspek, bagus dari semua aspek, maka jika ini sifat bagus untuk makhluk, maka dia satu hal yang bagus dimiliki dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke selanjutnya, yang ke-8, bahasanya nususus sifat, teks Al-Quran atau hadis Nabi yang mengandung sifat Allah itu adalah muhkamah, jelas dilihat dari maknanya. Dan namun mutasyabihah, tidak jelas dari sisi hakikat dan bentuk sifat. Inilah yang diungkapkan atau dibahasakan oleh para ulama dengan ungkapan maklumatul makna. Maknanya diketahui, majhulatul kaifi. Namun bentuknya tidak diketahui, sebagaimana perkataan Imam Malik. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa intasal kaifiyatas sifati, famalikun ajabahum bil ati. Ma'lumatul ma'na sifatu Rabbina, ma'lumatul ma'na sifatu Rabbina majulhatul kaifi wa bida'u man fana. Jika engkau tanyakan bagaimanakah bentuk sifat Allah, maka Imam Malik telah menjawab mereka yang bertanya bil'ati dengan jawaban sebagai berikut. Ma'lumatul ma'na, diketahui maknanya, makna dari sifat Rabb kita. Namun majhulatul kaifi, namun bagaimanakah bentuknya tidak diketahui. Wa bid'u man dzana, dan adalah bid'ah orang yang ya intinya, dan itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Maka sifat Allah itu kita lihat dari dua sisi, dari sisi makna sifat, maka sebagaimana kandungannya secara bahasa yang sudah baku dalam bahasa orang Arab, dan dari sisi bentuknya, alamahiyya mawjudun alaihi fil waqi', maka sebagaimana keberadaannya di dunia nyata, dalam realitas senyatanya. Maka jika kita mengkaji sifat Allah dari sisi maknanya, kita jumpai bahasanya sifat Allah itu fi a'lal ihkami, sangat jelas. Wajah dalam bahasa Arab maknanya jelas, tangan dalam bahasa Arab maknanya jelas, istiwa yang jika disambung dengan ala secara bahasa maknanya jelas, yaitu ada dan berada di atas sesuatu. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara kepada kita dalam ayat-ayat sifat dengan bahasa Arab yang nyata, maka tidaklah Allah berbicara kepada kita dengan bahasa ini kecuali Allah inginkan dari kita supaya kita maknai, kita tafsirkan makna dari kata-kata ini sebagaimana makna bakunya dalam bahasa Arab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada kita dengan satu bahasa yang punya makna kemudian Allah inginkan agar engkau memahami tidak dengan makna seperti itu. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa kama qala ba'du ahli al-ilmi, sebagaimana perkataan sebagian ulama, seandainya ya, akidah mereka orang yang menolak sifat adalah akidah yang benar, lakana niscaya membiarkan manusia tanpa Al-Quran itu yang lebih baik. Karena lam yazidhum nuzulul Qur'ani ila dolala. Karena turunnya Al-Quran tidaklah memberikan tambahan kepada mereka, kepada manusia, kecuali tambah sesat. Itu karena bagaimanakah mungkin Allah mengajak berbicara kepadamu dalam Al-Quran dengan satu perkataan dan Allah menginginkan darimu selain itu. Allah katakan, Allah berbicara kepadamu dalam Al-Quran dengan mengatakan istawa alal arsh, padahal yang Allah inginkan adalah istawla alal arsh. Maka Allah tatkala berbicara kepadamu dalam Al-Quran dengan mengatakan Allah memiliki wajah dalam bahasa Arab, maka Allah tidaklah menginginkan darimu kecuali engkau pahami wajah tersebut dengan makna itu. Wa amma kaifiyatuhu, ataupun bentuk realnya, fa iyyaka an tatakallama fiha, maka waspadalah engkau tidak boleh berbicara tentang bentuk real wajah Allah atau wujud bentuk hakikat wajah Allah. Wabima, dan menimbang bahasanya makna sifat itu jelas, maka dia muhkamah, jelas maknanya. Karena yang dimaksud dengan ihkam adalah al-ilmu bisyai' wa bayanuhu, pengetahuan tentang sesuatu, penjelasannya, watidahuhu, dan kejelasannya, wadhuhuru maknahu, dan kejelasan maknanya. Kemudian sisi yang kedua dari sifat Allah adalah kaifiyah sifat. Bagaimanakah sifat itu? Atau terjemah, ya mungkin sekedar mendekati saja, bentuk sifat tersebut, hakikat sifat tersebut. Maka bagaimanakah bentuknya, bagaimananya, itu satu hal yang tidak diketahui. Atau mutasyabihat, di kata-kata tasyabuh yang maknanya adalah khufa'u syai', tidak tahu sesuatu. Wa adam wuduhihi, tidak jelasnya sesuatu. Maka bagaimanakah bentuk sifat Allah tidak diketahui oleh makhluk, karena terputusnya jalan untuk mengetahuinya, maka kita tidak mampu untuk an-nudrikaha, mengetahuinya, karena kaifiyah sesuatu, bentuk sesuatu tidaklah diketahui kecuali dengan melihatnya secara langsung, dan itu mustahil untuk sifat-sifat Allah, karena kita tidak melihat Allah. Dan para ulama sepakat bahwasanya Allah tidaklah dilihat di dunia. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi melihat Allah ketika Nabi masih hidup ataukah tidak. Wal haq, dan yang benar Nabi tidak melihatnya. Sedangkan melihat Allah dalam tidur, maka itu satu hal yang benar dan mungkin menurut ahlu sunnah. Akan tetapi melihat dalam tidur alias mimpi itu berbeda dengan melihat nyata. Maka kaifiat sifat, bentuk sifat tidak mungkin diketahui karena Allah tidak dilihat. Maka cara pertama untuk mengetahui hakikat sesuatu, bentuk sesuatu adalah melihat sesuatu secara langsung, dan ini qad intafa, dan tidak ada dan tidak mungkin. Cara yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk real sesuatu adalah melihat benda lain yang semisal dengannya dan yang sama dengannya. Dan ini juga muntafin, satu hal yang tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Sehingga jika kita bisa melihat makhluk yang semisal dengan Allah, itu bisa kita jadikan sebagai dalil untuk mengetahui bagaimanakah bentuk sifat Allah. Kemudian cara yang ketiga untuk mengetahui hakikat sesuatu adalah informasi yang terpercaya tentang hakikat dan bentuk satu sifat. Dan orang yang terpercaya dalamnya adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan realitanya, Nabi tidak menginformasikan kepada kita tentang bentuk sifat Allah abadan sama sekali. Maka Nabi menginformasikan kepada kita kalau Allah punya wajah saja. Dan tidak menginformasikan kepada kita bagaimana bentuk wajah Allah. Nabi menginformasikan kepada kita bahasanya Allah itu di atas makhluknya. Dan Nabi tidak menginformasikan kepada kita bagaimana bentuk dari di atas makhluk ini. Nabi menginformasikan tentang satu sifat dan Nabi diam, tidak menjelaskan bentuk sifat. Sedangkan sifat Allah tidak bisa dilihat dan tidak ada makhluk yang semisal dengannya. Ditambah orang yang terpercaya, orang yang jujur tidak menginformasikan bentuk sifat. Sehingga lantas apa jalan untuk mengetahui bentuk sifat? Jawabannya tidak ada jalan untuk mengetahui bentuk sifat mutlakan sama sekali. Fahiyah maka bentuk sifat, idan jika demikian ada dalam lingkaran mutasyabih yang wajib bagi seorang muslim untuk menahan diri tidak membicarakannya. Maka kita tidak boleh membicarakan kaifiat atau bentuk dari satu saja dari sifat-sifat Allah. Fabana maka jelaslah bihada dengan hal ini. Bahasanya ahlu sunnah mengetahui makna sifat dan membicarakannya sesuai dengan maknanya secara bahasa, kemudian wayakufuna menahan diri untuk membicarakan bentuk sifat dan menyerahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala. Sehingga jika ditanyakan apakah ahlussunnah itu menyerahkan sesuatu kepada Allah berkenaan dengan sifatnya, jawabannya iya, namun yang diserahkan adalah bentuk sifat dan bukan makna sifat. Mana sifat tidak diserahkan kepada Allah karena jelas diketahui dari tinjauan bahasa Arab. Kaidah yang ke-9, hukum asal teks Al-Quran dan hadis yang mengandung nama dan sifat Allah adalah dibiarkan sebagaimana makna zahirnya. Itulah makna yang tertangkap ketika satu teks itu dibaca secara utuh. Itu yang disebut dengan makna zahir. Dan yang dimaksud dengan makna zahir adalah makna yang tertangkap pada benak bagi siapa yang faham bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, itu bahasa Arab, manakala teksnya dibaca secara utuh. Itu tambahan penjelasan dari saya. Manakala teksnya dibaca secara utuh, makna apa yang tertangkap di benak dari satu teks ini yang utuh ini, nah itulah makna zahir. Makna zahir itu bukan makna leksikal. Ini bukan makna kamus. Ini ada ketemu satu kata kemudian buka kamus, oh itu artinya, itu bukan makna zahir. Makna zahir itu adalah makna satu kata yang berada dalam satu konteks katanya, satu konteks yang dipahami oleh orang yang faham bahasa itu. Yang dipahami oleh orang yang faham bahasa teks tersebut. Maka makna yang tertangkap, inilah yang disebut dengan makna zahir. Bukan makna leksikal, bukan makna kamus untuk satu kata tertentu. Maka tidak boleh bagi Anda untuk berpaling dari makna zahir satu teks kemudian dimaknai dengan makna yang lain, kecuali terdapat argumentasi yang memindah Anda dari makna zahir kepada makna yang lainnya yang disebut dengan makna muawwal, dan kegiatannya disebut dengan ta'wil. Maka jika terdapat argumentasi yang mengharuskan untuk memindah atau berpindah dari makna zahir, fantaqala maka berpindah. wa ilam ya'tika dalilun, maka jika tidak terdapat dalil, al aslu wal baqa'u, maka hukum asalnya adalah mempertahankan makna zahir hatta yarida, sampai terdapat an-naqilu, argumentasi yang memindahnya. Contohnya adalah kosakata jannah atau surga yang dimasuki oleh ayah kita Adam. Uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ada yang memaknainya dengan makna zahir, yaitu surga akhirat, surga abadi. Namun ada yang memaknainya dengan makna yang lainnya. Minhum, maka ada yang mengatakan itu adalah satu taman di bumi. Satu taman di bumi, tempatnya di atas gunung tinggi, sehingga nanti ada turun. Ihbitu minha, itu turun dari gunung. Dan ada yang mengatakan itu adalah surga abadi yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Maka kita kembalikan perselisihan dalam masalah ini kepada kaedah wajib mempertahankan makna zahir. Bahwa dan dia adalah bahasanya dari syar'i ketika mendefinisikan kosakata surga. Maka dalil mengatakan jannah. Dan walam tudif'a, dan tidak menambahinya di awalnya ataupun di akhirnya. Sehingga tidaklah diinginkan dengan kata-kata al-jannah kecuali surga abadi yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Maka berdasarkan hal ini, maka firman Allah Ta'ala, bahkan dua tangan Allah itu terbuka, maka kemungkinan yang lebih mendekati atau kemudian makna yang tertangkap, menetapkan adanya dua tangan bagi Allah. Maka wajib bagi Anda untuk mempertahankan makna zahirnya dan tidak berpindah kepada makna yang lain kecuali dengan argumentasi pendukung. Contoh yang lainnya, dan abadilah wajah Rabbmu. Maka yang tertangkap dari teks ini adalah menetapkan adanya wajah bagi Allah. Maka wajib bagi Anda untuk mempertahankan makna zahir. Contoh yang ketiga, firman Allah Ta'ala, Allah itu istawa di atas arsy. Maka isi ayat ini menisbatkan istiwa kepada Allah Ta'ala. Bahwa maka istiwa itu sebagaimana makna zahirnya, wajib bagi Anda untuk mempertahankan makna zahir ini. Walidhalika, oleh karena itu Ahlus Sunnah sepakat. Bahkan tidak boleh meninggalkan makna zahir berkenaan dengan nama dan sifat Allah kecuali adanya argumentasi yang mendukung Anda untuk melakukan perpindahan. Bainama qad ajma' ahlul bid'ai, di sisi yang lain ahlul bid'ah sepakat untuk wajibnya berpindah dari makna zahir meskipun tanpa argumentasi pendukung, semata-mata beralasan karena lari menjauhi tamtsil. Maka kaidah kita Ahlus Sunnah adalah tidak boleh bagi Anda wahai sunni, jika Anda membaca satu teks sifat Allah yang memiliki makna zahir, maka Anda tidak boleh berpindah dari makna zahirnya, betapapun setan itu mengandai-andaikan sejumlah konsekuensi yang buruk dari mengakui sifat tersebut. Yang ini diandai-andaikan oleh setan dalam benakmu, maka ia kewaspadalah, janganlah engkau selewengkan dari makna zahirnya. Fattaqillaha wathbut, bertakwalah pada Allah dan tegarlah dan jangan goyah. Kemudian, dan yang mendukung kaidah ini adalah kaidah selanjutnya, yaitu hukum asal kalimat itu makna hakiki. Tidak boleh berpindah dari makna hakiki kepada makna majas, illa biqarinatin, kecuali ada indikator pendukung, yaitu argumentasi penguat untuk melakukan perpindahan. Dan ini satu hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah. Dan penjelasannya sebagaimana telah lewat di kaidah mempertahankan makna zahir, maka kalimat tidak boleh dipindah dari makna hakiki kepada makna majas kecuali dengan dalil. Maka perkataan seorang yang mengatakan tentang firman Allah, dua tangan Allah terbuka, bahasa yang tidaklah diinginkan dengan dua tangan, namun yang dimaksudkan adalah dua nikmat. Maka engkau dengan hal tersebut, engkau berpindah dari makna hakiki kepada makna majas. Harus ada dalil yang mendukung terjadinya perpindahan ini. Jika tidak, maka hukum asalnya adalah mempertahankan makna hakiki. Contoh yang lainnya adalah di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, sampai Allah meletakkan fiha dalam neraka Rabbul Izzati Allah rijlahu kakinya. Maka mereka ahlu ta'til mengatakan bukanlah yang dimaksudkan kaki adalah kaki, namun yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia. Maka mereka berpindah dari makna hakiki kepada majas, dan ini adalah bentuk penyelewengan penafsiran. Walidzalika, oleh karena itu ahlu sunnah mempertahankan makna hakiki dalam teks yang mengandung nama dan sifat Allah dan tidak berpindah darinya kepada makna majas, illa idza warada dalilun, kecuali jika tidak terdapat dalil atau argumentasi yang mendukung mereka untuk melakukan perpindahan tersebut, perpindahan dari makna zahir kepada makna yang lain. Ya, maka dan kaidah pendukung dan perkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, meskipun ini sebenarnya kaidah bukan kaidah khas nama dan sifat Allah, sebagaimana kaidah 10 itu bukan kaidah khas berkenaan dengan nama dan sifat Allah, namun kaidah yang terpakai dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Demikian juga kaidah yang ke-11 bukan kaidah khusus berkaitan dengan nama dan sifat Allah, namun kaidah yang terpakai dalam kajian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang mengatakan bahasanya teks wahyu yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Hal tersebut terjadi karena zat yang menurunkan teks wahyu adalah zat yang menciptakan akal. Dan dia Allah lebih mengetahui hal-hal yang yuhilul akla an ma'anihi, menghalangi akal untuk bisa dipaham satu makna dan memahami, menghalangi teks dari kandungannya. Maka tidak mungkin abadan sama sekali terdapat nasun sahihun, satu teks yang sahih bertentangan dengan akal sehat. Yang dimaksud dengan akal sharih adalah al-aqlu as-salim, akal yang sehat dari berbagai macam penyakit yang memasukinya. Ini penyakit-penyakit yang menyebabkan guncangnya akal dan tidak fahamnya akal dan tertutupnya jalan pemahaman yang benar baginya. Famata kana asyartani mutawafiraini, maka jika dua syarat itu terpenuhi, maka akal yang sahih dan akal sehat, maka jadilah akal itu nas yang sahih dan akal itu akal sehat. Dan Allah bersumpah dengan 3 kali sumpah bahwasanya, atau fa'uqsimu, maka aku bersumpah dengan nama Allah. Aku berani bersumpah sampai 3 kali sumpah, tidak mungkin akan terjadi pertentangan sama sekali. Oleh karena itu semua orang yang mengklaim adanya pertentangan antara dalil naqli dan dalil akli hanyalah ahli bid'ah. Dan tidaklah tercatat satupun kalimat ahlu sunnah wal jamaah yang mengakui adanya pertentangan antara dalil naqli dan akli abadan sama sekali. Walamma arad ar-Razi, ketika Fakhruddin ar-Razi, al-Fakhru ar-Razi ingin mengkacaukan ahlu sunnah dengan kanunnya yang rusak. Jadi Ar-Razi itu memunculkan istilah al-kanun al-asasi. Kanun al-kanun al-asasi. Apa yang dimaksud dengan al-kanun al-asasi yang dicetuskan oleh Ar-Razi? Bunyi kanun al-asasi adalah jika dalil naqli bertentangan dengan dalil akli, maka didahulukanlah dalil akli. itu disebut konun al-asasi. Intadabalahu, maka terpanggilah Abu'l-Abbas Ibn Taimiyah untuk menghancurkan konun tersebut di kitabnya yang beliau namai Daru Ta'arudil Aqli wa Naqli. Mencegah klaim adanya pertentangan antara akal dan nakal. Fa'athbata, beliau tetapkan, beliau jelaskan dalam kitabnya, jika sahan naqlu, jika dalil naqli, dalil Al-Quran dan hadis itu sahih, maka dia akan sepakat dengan akal sehat. Dan Ibn Taimiyah menjawab dalam kitabnya yang besar ini, karena ini berjilid-jilid, semua yang mereka klaimkan berkaitan dengan nusus, adanya nas yang menyelisih akal sehat dengan jawaban yang kokoh. Jazahullahu anna wa anil muslima khairal jazai wa ja'ala kubur rodatan min riyadil jannati wa amalu bikrami wa a'la qadrahu wa nazzalahu fi darain. Ya, semoga Allah memberikan balasan untuk beliau atas jasanya untuk kita dan seluruh kaum muslimin sebaik-baik balasan. Semoga Allah jadikan kuburnya Ibn Taimiyah salah satu taman surga, dan semoga Allah menyikapi Ibn Taimiyah dengan kemurahannya, meninggikan kedudukannya, dan meninggikan wa nazalahu wa a'la, dan meninggikan kedudukannya, wa nuzulahu, dan jamuannya, bidaraini, di surga dan di akhirat. Sakuba artinya membuat kegaduhan. Sakuba yasrubu. Wanatku, dan akan kami sebutkan di sini dua contoh yang diklaim oleh sejumlah orang bertentangan dengan akal. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya, dan hadisnya fi sahih ada dalam Sahih Muslim. Nah, Allah katakan, hambaku, aku lapar namun engkau tidak memberi aku makan, aku sakit namun engkau tidak menjengukku, sampai akhir hadis. Dan di sini kita jumpai pentingnya pengertian makna zahir. Bahasanya makna zahir itu bukan makna leksikal, oh ketemu jitu, jatu, oh dibuka di kamus, aku lapar, bukan. Kemudian maritu, dibuka kamus, maradu, sakit. Berarti Allah sakit. Bukan. Membaca hadisnya secara utuh. Di bawah nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan aku sakit. Ada hambaku, seorang muslim yang sakit. Aku lapar, artinya ada seorang mukmin yang lapar. Nah, utuh itu dibaca, itu maknanya makna zahir. Ya, Alil Bid'ah mengatakan dalil nakli atau hadis ini bertentangan dengan akal sehat, betul-betul bertentangan. Maka wajib nasbuhu, wajib untuk menyingkirkannya dan menihilkannya dan membatalkannya. Karena akal mengharuskan pewajiban, penetapan, sifat-sifat sempurna dan meniadakan sifat-sifat kurang. Dan hadis ini menetapkan ada sifat yang kurang. Ya, bagi Allah ada lapar, ada sakit. Maka hadis ini bertentangan dengan akal. Kata mereka tentunya. Ada kata-kata nasfun. Nasfun artinya, kalau bahasa aslinya untuk angin, menghilangkan. Ya, menyingkirkan, tadi bisa kita terjemahkan, menyingkirkan. Maka Ahlussunnah mengatakan hadis itu tidak bertentangan dengan akal. Bahkan dia selaras dengan akal, betul-betul selaras. Seandainya akal kalian akal sehat, akal yang matang, tidak ada padanya penyakit dan penyakit. Niscaya kalian akan bisa memahami teks ini. Namun akal kalian akal yang terkontaminasi dengan kaedah-kaedah logika falsafat yang ma'funa, al-mu'aridah, yang bertentangan dengan mangkul, dengan naql. Bahkan itu pun bertentangan dengan ma'kul, dengan akal. Limadha lam yadda'i hadha ta'arudha? Kenapa klaim pertentangan ini tidak diklaim oleh Abu Bakar, Umar, Muhajirin, dan Ansar? Ma'annahu, padahal tersebut tarqa, mengetuk atau memasuki hadis ini pendengaran-pendengaran mereka. Jawabannya karena mereka memandang hadis tersebut dengan akal sehat. Mereka memandangnya dengan akal sehat. Ma'fun, ada kata-kata ma'fun, ma'funa, artinya kurang akalnya, error akalnya, rusak akalnya. Wa bayanu dzalika, penjelasannya, annahu indana mithalun, kita punya contoh dan kaidah dalam bahasa Arab. Hadis ini jelas maknanya, tidak ada kerancuan padanya dan tidak ada kebingungan. Fabilahi alaikum, maka demi Allah, apa yang kalian pahami dari kalimat man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau mengutangi Allah dengan utang yang baik? Maka adakah seorang yang memahami bahasanya Allah minta utangan secara hakiki dari hamba-hambanya? Jawabannya bitobak, tentu lah, tidak. Akan tapi orang Arab paham dari susunan ini bahasanya zat yang agung hanya menjadikan hajat makhluk seperti hajat dirinya dalam rangka mendorong dan memotivasi untuk menghilangkan hajat orang yang punya hajat. Maka itu adalah mimbabi tarhib, motivasi untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Bukan karena Allah Ta'ala memerlukan diutang oleh seseorang. Demikian juga kondisinya untuk hadis ini. Maka firman Allah Ta'ala, aku lapar, bukanlah lapar yang disandarkan kepada Allah Ta'ala di sini hakiki. Namun yang dimaksudkan al-ju' lapar adalah laparnya seorang hamba secara hakiki. Namun Allah ingin mendorong jiwa untuk menghilangkan kelaparan dan hajat orang yang membutuhkan. Oleh karena itu di akhir hadis disebutkan, bagaimanakah engkau lapar padahal engkau Rabb semesta alam? Maka Allah katakan, tidakkah engkau tahu hambaku fulan kelaparan dan engkau tidak memberikan makanan kepadanya? Seandainya engkau memberikan makanan kepadanya, niscaya engkau akan jumpai hal itu di sisiku. Maka maka Nabi jelaskan, atau Allah jelaskan, misalnya kehausan, minta minum, adalah kehausannya hamba dan minta minumnya hamba. Demikian juga Allah sakit itu ditafsirkan dengan sakit seorang hamba. Karena Allah tidaklah lapar, tidaklah minta minum, dan tidak pula sakit secara hakiki. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Namun hamba yang hakiki itulah yang mengalami lapar. Dialah yang minta minum, dialah yang sakit. Akan tapi telah menjadi kebiasaan orang Arab yang berjalan, yang telah berlaku bahasanya mereka memposisikan hajat orang sakit seperti seakan-akan hajat mereka sendiri dalam rangka memotivasi jiwa dan mendorong jiwa untuk menghilangkan kesusahan orang lain dan memberikan kelapangan dari kesusahan. Wa kasfil kurbah, itu titiknya kelebihan ya. Wa kasfi kurbah atau kasfil kurbah, menghilangkan kesusahan. Falati tafhamuhu, maka pesan yang bisa engkau pahami dari firman Allah Ta'ala, siapa yang mau memberikan utangan kepada Allah, maka gunakanlah pemahaman tersebut untuk membaca hadis. yang mengatakan bahasanya Allah itu lapar, Allah itu minta minum dan seterusnya. Ya, contoh yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan aku menjumpai napas Allah Ar-Rahman dari arah Yaman. Riwayat Imam Ahmad. Al-Bid'ah mengatakan, "Ma hadzal hadis?" Bagaimanakah hadis ini? Bagaimanakah bisa-bisanya nyaman hati kalian wahai ahlu sunnah? Kalian meriwayatkan hadis ini, kalian menyebutkannya dalam pengajian kalian, di forum kalian kepada santri-santri, kepada murid-murid kalian. Maka ahli bid'ah mengatakan, bagaimanakah kalian jumpai napas Allah Ar-Rahman dari arah Yaman? Asyahiq wa zafir, fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala anna allaha, sinya Allah itu halun, lamnya titasid, halun fil Yaman, bertempat di negeri Yaman. Dan akal sehat mengharuskan bahasanya Allah tidaklah boleh bertempat di satupun makhluknya. Sehingga jika demikian hadis itu bertentangan dengan akal. Fahalna nunukiru bihada. Apakah kita akan masih mengakui hadis ini? Syahik itu suara memasukkan napas. Ini ada kata-kata syahik dan zafir. Berarti zafir kebalikannya mengeluarkan napas. Ya, sawat ikhrajin nafasi. Suara mengeluarkan napas. Maka jawabannya ahlu sunnah mengatakan hadis ini wadih jelas selaras dengan akal, betul-betul selaras. Maka akal kalian yang sakit, akan tapi nas tidak ada keraguan padanya. Wahuwa annahum fahimu. Dan dia adalah bahasanya. Mereka memahami bahasanya napas ini artinya mimbabi tanafus. Maka mereka ahlu taktil memahami bahasanya napas di sini artinya tanafus, bernapas, dan ini salah. Bukan tanafus, namun napas di sini artinya tanfis. Tanfis itu menghilangkan. Ini menghilangkan kesusahan. Tanfis. Oh, mimbabi nafasa yunafisu tanfisan. Maka ini ada tanfis, bukan tanafus, bernapas. Sehingga makna hadis, kalian, jika kalian susah wahai umat Islam, maka akan datang yang menghilangkan kesusahan kalian dari arah Yaman. Dan inilah yang terjadi saat perang Riddah di masa Abu Bakar. Maka demikian banyak kemurtatan di kabilah-kabilah Najd. Falladhi waqafa laha arijalu min ahli Yaman. Dan yang mewakafkan para tentara-tentara adalah orang Yaman. Fahasolat al-Furjah. Maka hilanglah, maka datanglah furjah, kabar gembira untuk umat Islam. Watanfis anhum, dan hilangnya kesusahan umat Islam dengan sebab ahli Yaman, penduduk Yaman. Wa ala kulli hal, kesimpulannya. Tidak mungkin abadan sama sekali satu tak yang sabatat sihatuhu yang nyata-nyata sahih bertentangan dengan akal yang nyata-nyata sehat. Maka semua sifat yang Anda jumpai dalam Al-Quran dan Sunnah dan Anda lihat itu bertentangan dengan salah satu konsekuensi akal, ketahuilah penyakit ada di akal. Dan kaidah ini akan lebih diperjelas dengan kaidah setelahnya yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.